إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من الضلالة والنار Jamaah Jum'ah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita semua senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat kemampuan kita dan menjauhi segala larangannya. Demikian pula, marilah kita semuanya senantiasa mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang selamanya, akan tetapi sebenarnya kita semua sedang melakukan perjalanan menuju alam yang abadi, menuju tujuan yang sebenarnya yaitu alam akhirat. Sungguh betapa banyak orang-orang yang dahulu bersama kita atau bahkan tinggal bersama kita pada hari ini sudah meninggalkan kita. Mereka meninggalkan dunia tempat beramal ini menuju alam akhirat tempat perhitungan dan pembalasan amalan. Maka marilah kita semuanya berusaha untuk memanfaatkan sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Sungguh akan menyesal orang-orang yang tidak memanfaatkan kehidupannya. Sebagaimana Allah SWT menyatakan, "Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Pada hari itu, manusia akan ingat, akan tetapi tidak berguna baginya mengingat itu. Maka dia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai alangkah baiknya seandainya dulu aku beramal dengan amalan saleh untuk kehidupanku di akhirat ini. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, kita akan melewati, kita akan menjumpai hari-hari yang Allah berikan keutamaan dibanding hari-hari yang lainnya, sebagaimana hari yang kita sudah berada di dalamnya, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim, "Ma min ayamin أحب العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر." Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Faqala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah, 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jihad, tidakkah jihad fisabilillah lebih utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah jihad lebih utama daripada hari-hari itu, kecuali seorang keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan keduanya karena telah mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di dalam 10 hari ini kita disyariatkan oleh Allah SWT untuk memperbanyak zikir, sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wadhkur ismallahu fi ayyamin ma'lumat," dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah hari-hari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Kemudian disyariatkan pula bagi kita untuk berpuasa, terutama pada hari yang ke-9 yang sebentar lagi kita akan menjumpainya, yang dikenal dengan hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hari Arafah ini, maka beliau menjawab, yukaffaru fil baqiyah wal madiyah, bahwasanya puasa Arafah ini akan menghapuskan dosa-dosa untuk hari-hari yang sudah lewat dan yang akan datang. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Ma min yaumin aktsara min ayyutikallahu bihi fihi 'abdan min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Kemudian di antara yang disyariatkan pula di dalam 10 hari ini adalah sebagaimana disebutkan tadi, untuk memperbanyak zikir, yakni di dalamnya terdapat dua macam, yaitu zikir yang muqayyad dan zikir yang mutlak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di dalam 10 hari bulan Zulhijjah ini juga terdapat suatu hari yang sangat istimewa, yaitu hari yang dikenal dengan Yaumun Nahr, hari yang ke-10 di bulan Zulhijjah. Di saat kaum muslimin merayakan Id yang Idul Adha, mereka melaksanakan salat Id dan menyembelih kurban. Demikian pula 3 hari setelahnya, hari yang ke-11, 12 dan 13 yang dikenal dengan Ayyamut Tasyrik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari-hari itu sebagai hari bergembira, hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamul mina, ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Hari-hari Mina, yaitu yaumun nahar dan yaumut tasyrik, adalah hari untuk makan, untuk minum dan berzikir kepada Allah SWT. Disyariatkan pada hari-hari itu untuk menyembelih kurban, yang mana kurban ini adalah merupakan sunnah mu'akkadah menurut pendapat yang paling benar. Bahkan ini merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk menunaikan amalan ibadah yang mulia ini, baik dia menyembelihnya sendiri, dan ini yang lebih utama sebagaimana difatwakan oleh Syekh Al Utsaimin, ataupun dia mewakilkan orang lain yang mengetahui hukum-hukum penyembelihan dan mengetahui cara penyembelihan yang syar'i. Akan tetapi tidak diperbolehkan bagi orang yang mewakilkan itu untuk memberikan upah dari bagian hewan yang disembelih, baik berupa kepala, kulit atau yang lainnya. Akan tetapi hendaknya dia memberikan upah dari hartanya yang lain. Kemudian disunahkan bagi orang yang berkurban untuk dia memakan dari sebagian binatang kurbannya. Demikian pula dia menghadiahkan atau mensedekahkan sebagian dari daging kurban tersebut kepada kerabatnya atau handai tolannya atau fakir miskin. Kemudian disunahkan pula bagi orang yang hendak berkurban untuk dia tidak memotong rambutnya atau memotong kukunya mulai dari awal masuk bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih kurbannya. Akhirnya kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kita petunjuk untuk kita bisa beramal sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat, dan menjauhkan kita untuk menjadi orang yang amalnya sia-sia karena tidak terpenuhi persyaratan ibadah, yaitu al-ikhlas dan ittiba, yaitu mencocoki apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.